Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian pada kitab Riyadus Salihin bab fil hasi ala suwarin wa ayatin makhsusatin. Bab tentang motivasi terhadap beberapa surat dan ayat yang tertentu. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pada hadis berikutnya, hadis yang ke-1025 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir innasyaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul baqarah. Rawahu Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian ibarat kuburan. Dikarenakan syaitan lari dari rumah yang dibacakan padanya atau dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Rawahu Muslim. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Hadis yang baru saja kita sebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjelaskan kepada kita semua tentang keutamaan membaca Al-Qur'an secara umum, terkhusus apabila dilakukan di dalam rumah. Sehingga di sini Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian ibarat kuburan. Apa maksud janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian ibarat kuburan? Para ulama mengatakan, makna dzalika la tatrukus salata fiha. Maknanya adalah janganlah engkau meninggalkan salat di dalam rumah tersebut. Yakni shollu fi buyutikum, tegakkanlah salat di rumah kalian. Nah, yang dimaksud di sini adalah salatun nafilah, salat nafilah bagi kaum pria. Adapun salat wajib 5 waktu, maka diwajibkan atas pria untuk dilaksanakan berjamaah di dalam masjid. Barakallahu. Maka di sini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agar kita memperbanyak salat nafilah di dalam rumah. Sehingga dengan perbuatan ini kita tidak menjadikan rumah tersebut ibarat kuburan. Dikarenakan kuburan, barakallahu fikum, tidak boleh dilaksanakan salat padanya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang banyak sekali, di antaranya adalah al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Illa al-maqbarah wal hammam. Bumi semuanya itu adalah masjid. Maksudnya bagaimana? Boleh dilaksanakan sholat di bumi manapun engkau berpijak, di tempat manapun engkau berpijak, boleh engkau melaksanakan sholat. Jadi ini merupakan salah satu kekhususan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka diperkenankan untuk sholat di mana saja di atas muka bumi ini, dikarenakan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, naam, bumi, tanah, di mana saja kita menginjakkan kaki itu dikatakan sebagai masjid, tempat untuk melaksanakan ibadah sholat. Yakni di mana saja kita berada, diperkenankan dan diperbolehkan bagi kita semua untuk melaksanakan sholat di tempat tersebut. Berbeda dengan umat yang lainnya. Umat Nasoro, mereka hanya diperkenankan untuk beribadah di kanisah mereka, di gereja mereka, tempat ibadah mereka tertentu. Begitu pula orang-orang Yahud. Adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperkenankan dan diperbolehkan bagi mereka untuk melaksanakan sholat dimanapun mereka berada, tentunya apabila terpenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Illal maqbarata wal hammam, kecuali tanah perkuburan dan hammam, toilet, kamar mandi. Nah, ini pengecualian. Kenapa al-maqbarah, barakallahu fikum, dilarang padanya atau di tempat tersebut untuk melaksanakan ibadah sholat? Tujuannya adalah saddun lidzari'ah, untuk menutupi celah. Jangan sampai terjadinya peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Nah, sehingga oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam wasiat yang beliau sampaikan menjelang beliau wafat, nah, barakallahu fikum, janganlah kalian menjadikan kuburan nabi-nabi kalian sebagai masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Tujuannya apa? Saddun lidzari'ah, untuk menutupi celah. Karena kalau seandainya diperbolehkan, maka kedepannya dikhawatirkan kuburan tersebut diibadahi dan itu terjadi di banyak tempat. Nah, terjadi di banyak tempat kuburan diibadahi, didatangi, ditegakkan sholat ibadah di kuburan tersebut, dimintai bertawassul dengan orang yang berada di dalam kuburan tersebut. Sehingga oleh karena itu dilarang. Wal hammam, juga dilarang bagi kita untuk sholat di hammam tersebut. Di kamar mandi, dikarenakan di situ tempatnya najis. Tempatnya syaitan. Berdiam. Maka kita dilarang untuk melaksanakan ibadah di tempat tersebut. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, La tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan dan jangan pula kalian duduk di atasnya. Nah, sehingga oleh karena itu, makbarah, tanah perkuburan, la tasihhu fiha, maka tidak sah sholat. Baik itu sholat nafilah, sholat sunnah, ataupun sholat fardu. Begitu pula dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa la sajadata tilawah. Begitu pula sujud tilawah. Nah, sujud tilawah yaitu sujud ketika melewati ayat-ayat yang di situ diperintahkan untuk sujud kepada Allah. Wala sajadatus syukur, begitu pula sujud syukur. Wala ayyi syai'in minas shalawat, begitu pula salat-salat yang lainnya. Illa salatun wahidah, kecuali hanya satu salat saja yang diperbolehkan, yaitu sholatul janazah. Karena pada sholat janazah tersebut, tidak ada ruku, tidak ada sujud, naam, sehingga diperbolehkan untuk melaksanakannya di tanah pemakaman atau di perkuburan. Maka apabila seseorang melaksanakan sholat janazah di kuburan, maka diperbolehkan, baik itu sebelum dimakamkan ataupun setelah dikuburkan jenazah tersebut. Nah, barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, itulah keadaan kuburan. keadaan sebuah kuburan terkait dengan amalan ibadah salat. Nah, maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah larangan atau sebuah perintah, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian ibarat kuburan. Kenapa? Apa kaitannya? Karena kuburan seperti yang sudah kita jelaskan tadi tidak ditegakkan salat di sana. Nah, maka apabila rumah kalian tidak ditegakkan salat padanya, tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka sama saja menjadikan rumah-rumah kalian tersebut ibarat sebuah kuburan. Wallahu a'lam. Kemudian Nabi mengatakan, inna syaitana yanfiru minal baitil ladhi tukra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Nah, Nabi mengkhabarkan sebuah berita bahwasanya syaitan tidak sudi untuk mendengar bacaan Al-Quran. Bahkan dia akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, naam, pada rumah tersebut. Terutama ayat kursi. Naam, terutama ayat kursi. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-1026, An Ubay ibni Ka'b radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ubay bin Ka'b, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abul Mundhir, atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Fadaraba fi sadri wa qala, liyahnikal ilmu Abul Mundhir. Rawahu Muslim. Dari Ubay bin Ka'ab, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abul Mundhir, tahukah engkau ayat apa di dalam kitabullah yang paling agung? Maka saya menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Barakallahu fikum. Yaitu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Fadaraba fi sadri. Lalu Nabi menepuk ke dada saya. Naam. Dan beliau mengatakan, selamat atas ilmu yang engkau miliki, wahai Abul Mundhir. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tahniah, ucapan selamat atas ilmu yang dimiliki oleh Abul Mundhir, yaitu Ubay bin Ka'ab. Nah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, pada hadis yang kedua yang kita baca hari ini, atau hadis yang ke-1026 dari kitab Riyadhus Shalihin, menyebutkan tentang keutamaan ayat kursi. Yang mana ayat kursi merupakan ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ayat yang paling mulia dan paling agung di dalam Al-Quran. Nah, kenapa demikian? Dijelaskan oleh para ulama, li'anna hadhil ayah mustamilatun ala ashri sifatin min sifatillahi azza wa jal. Dikarenakan pada ayat ini mengandung 10 sifat dari sifat-sifat Allah yang mulia. Pada ayat kursi ini, mengandung 10 sifat dari sifat-sifat Allah yang mulia. Kenapa dinamakan dengan ayat kursi? Barakallahu fikum. Karena di situ disebutkan salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, kursi dari Ar-Rahman. Yang pertama Allah menyebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha. Di dalamnya terdapat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa huwa. Allahu la ilaha illa huwa. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan kebenaran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Seluruh sesembahan selain Allah yang diibadahi itu diibadahi dengan kebatilan, bukan dengan hak. Walaupun mereka haula ubaduhum yang beribadah kepada sesembahan selain Allah tersebut menamakan sesembahan tersebut sebagai alihah. Nah, sebagai sesembahan. Akan tetapi penamaan tanpa hakikat maka itu tidak akan bermanfaat. Penamaan yang mereka namakan yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan dalil, tidak pernah menurunkan hujjah akan kebenaran dari penamaan dan perbuatan yang mereka lakukan. Nah. Dzalika bi annallaha huwal haq. Yang demikian itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah sembahan yang al-haq. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Dan apa saja yang mereka ibadahi selain Allah itu adalah batil. Nah, jadi makna dari la ma'budu bihaqqin illallah di antara dalilnya adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat, baik di dalam surat Luqman dan juga disebutkan di dalam surat Al-Hajj, dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Yang demikian itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang hak dan yang diibadahi selainnya adalah batil. Al-Hayyul Qayyum dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yakni al-kamil fi hayatihi wa fi quyumiyatihi. Yang kamil, yang sempurna di dalam kehidupannya, wa fi quyumiyatihi. Fahuwa al-hayyul kamil fi hayatihi lam yasbik hayatahu adamun wa la yalhaquha fana'un. Allah Subhanahu wa taala al-hayyul kamil, yang maha hidup, yang sempurna. Yang sempurna di dalam kehidupannya. Maksudnya bagaimana? Lam yasbik hayatahu adamun. Sebelum kehidupannya tidak ada Adam. Naam. Tidak bisa dikatakan. Naam barakallahu fikum. Sebelum Allah itu ada, sebelum Allah itu hidup, maka Allah itu tiada. Naam. Tidak bisa dikatakan demikian. Barakallahu fikum. Bahkan ketika muncul. Barakallahu fikum. Pertanyaan di dalam sanubari kita tentang man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yantahi, dan hendaknya kita menahan, berhenti sampai di situ. Nah, barakallahu fikum. Wala yalhaquha fana'un, dan tidak ada na'am kefanaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kekal abadi dan tidak akan binasa. Li'annahu al-awwal alladhi laisa qablahu syai'un wal akhir alladhi laisa ba'dahu syai'un. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala al-awwal, yang maha pertama, yang tidak ada sebelumnya sesuatu pun, wal akhir alladhi laisa ba'dahu syai', yang terakhir, yang tidak ada setelahnya sesuatu pun. Qala Allahu azza wa jalla. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang berada di atasnya fan, dia akan binasa, fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal adalah wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berbeda dengan manusia, al-hayah, kehidupan mereka terbatas. tidak sempurna di dalam kehidupannya. Sebelum mereka ada, mereka tiada. Dan mereka setelah itu akan merasakan kematian dan kebinasaan. Nah, menunjukkan kelemahan-kelemahan yang dia miliki. Dan bahkan di dalam fisik mereka banyak sekali kelemahan. Sering sekali mereka ditimpa penyakit. Nah, sering sekali mereka ditimpa kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang lainnya. Nah, ini menunjukkan kehidupan yang kurang dan sangat nakis yang dimiliki oleh umat manusia. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyul Qayyum yang tegak sendiri. Nah, tegak di atas makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum tidak butuh dengan makhluk-makhluknya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun anil alamin. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari alam semesta. In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Kalau seandainya kalian semua kafir, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan kalian. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha Ghani, Maha Kaya, yang tidak butuh dengan hamba-hambanya. Justru hamba-hambalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzan berarti Al-Qayyum. Naam, Al-Qayyum maknanya adalah Al-Qa'im bi nafsihi wal-Qa'im ala ghairihi. Tegak sendiri. Naam, Allah Subhanahu wa taala tegak sendiri. Al-Qa'im ala ghairihi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh atas makhluk-makhluknya. Naam, Al-Qa'im ala ghairihi. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap makhluk-makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak menimpanya sinah, rasa kantuk wala naum dan juga tidur. Ini naam an-nu'as, rasa kantuk yang biasa kita rasakan naam menjelang kita tidur. Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidak pernah ditimpa rasa kantuk dan juga tidak pernah tidur. Berbeda dengan umat manusia. Naam, sengaja atau tidak pasti mereka pernah mengantuk dan mereka tertidur. Sering sekali kita sedang sholat kita tertidur, mengantuk. Naam. Bahkan ketika berbicara tanpa sadar kita barakallahu fikum jatuh. Naam, dan itu banyak sekali, sering sekali kita rasakan. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhu sinatun wala naum. Tidak pernah ditimpa rasa kantuk dan juga tidak pernah tidur. Ini menunjukkan betapa sempurnanya naam sifat al-hayah, sifat al-hayah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa sempurnanya sifat kuyumiyatihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala tegak sendiri dan tidak butuh terhadap makhluk-makhluknya. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, innallaha la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak tidur dan tidak pantas ya Allah Subhanahu wa taala untuk tidur. Maka oleh karena itu tidur bagi Allah ini adalah sebuah sifat yang mustahil, adalah sifat kekurangan. Sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki dua sifat ini. Berbeda dengan umat manusia. Naam, barakallahu fikum, justru mereka butuh terhadap dua sifat ini. Kalau ada seorang manusia yang gak bisa tidur, berarti dia itu sakit. Butuh berobat, butuh periksa ke dokter. Bahkan perlu dibantu dengan obat-obatan sehingga dia bisa istirahat, bisa tidur. Karena kalau seandainya dia apabila tidak tidur sama sekali, nah maka baterainya akan habis. Barakallahu fikum. Dia akan sakit, jatuh sakit. Dan waliyadzubillah bisa jadi dia kolab setelah itu. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Allah itu tidak tidur dan tidak pantas baginya untuk tidur. Sehingga oleh karena itu, naam, sifat as-sinah dan juga sifat an-naum bagi Allah Subhanahu wa taala adalah mustahil, dan itu merupakan sifat yang barakallahu fikum, sifat kekurangan kalau itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa makna yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, atau beberapa tafsir dari ayat Al-Kursi. Sebelum kita lanjutkan tentang penjelasan atau sedikit tafsir dari ayat Kursi, nam kita baca hadis berikutnya masih berkaitan dengan ayat Kursi, yaitu hadis yang ke-1027. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakati Ramadan fa'atani atin. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan amanah kepadaku untuk menjaga zakat Ramadan. Fa'atani atin, tiba-tiba datang kepadaku seseorang. Faja'ala yahtu minat ta'am, kemudian dia mencari makanan, mengambil makanan. Fa'akhattuhu fakultu, maka saya menangkapnya. Dan saya mengatakan, la arfa'annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan menyerahkan kamu kepada Rasul. Nah, saya akan menyerahkan kamu kepada Rasul. Qala inni muhtaj. Kemudian orang ini mengatakan, inni muhtaj. Wa alayya iyalun wa bihajatun syadidatun. Saya ini adalah orang yang butuh. Saya memiliki keluarga, tanggungan. Saya memiliki tanggungan keluarga. Dan saya memiliki naam kebutuhan yang sangat. Dia beralasan. Farahimtuhu fakhallaitu anhu. Maka saya kasihan kepadanya, lalu saya biarkan dia pergi. Fa'asbahtu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pagi hari tiba-tiba Rasulullah mengatakan kepadaku, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka al-bariha? Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Tiba-tiba Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah. Nah, tentang orang yang ditangkap oleh Abu Hurairah tadi malam. Menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui kejadian tersebut. Dan ini salah satu dari dalil min dalailin nubuwah. Terdapat dalil tentang kebenaran nubuwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah mengetahui sebuah perkara yang terjadi pada diri Abu Hurairah, sementara tidak ada dari Abu Hurairah yang memberitakan berita tersebut kepada Nabi. Ini menunjukkan bahwasannya Rasul mendapatkan wahyu dari atas langit perihal tentang kejadian yang terjadi pada diri Abu Hurairah. Nabi mengatakannya, Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, syaka hajatan wa iyalan. Wahai Rasulullah, dia mengeluhkan tentang kebutuhan dan keluarganya. Lalu saya kasihan kepadanya. Faqallaitu sabiluhu. Lalu saya membiarkan dia pergi. Faqala, Nabi mengatakan, amma innahu qad kadzabaka wa sayaudu. Ketahuilah sesungguhnya dia telah berdusta kepadamu dan dia akan balik. Nanti malam dia akan kembali. Kata Nabi. Nah. Fa'araftuhu annahu sayaudu liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farasadtuhu. Maka saya tahu bahwasanya orang ini akan kembali dikarenakan Nabi mengatakan demikian. Farasadtuhu, lalu saya menunggunya. Nah, menunggunya. Faja'a yahtu minat ta'am. Akhirnya esok malamnya, malam berikutnya dia tiba datang kembali dan mengambil makanan. Fakultu la arfa'annaka ila Rasulillah. Nah, setelah ditangkap oleh Abu Hurairah untuk yang kedua kalinya, nah, Abu Hurairah mengatakan, sungguh saya akan menyerahkan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk dari dalil min dalailin nubuwwah. Nabi memberitakan tentang khabar yang akan datang, yang belum terjadi. Apa khabarnya? Bahwasanya orang tersebut akan kembali. Dan ternyata memang kembali. Dan tentunya tidak ada yang memberitakan hal demikian kecuali wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah dia ditangkap dan Abu Hurairah mengatakan bahwasanya saya akan menyerahkan engkau kepada Rasulullah, lalu orang ini mengatakan lagi, da'ni fa'inni muhtaj wa'alayya iyalun la'udu. Lepaskan saya, sesungguhnya saya ini adalah orang yang butuh. Saya memiliki tanggungan keluarga. Saya enggak akan kembali lagi setelah ini. Nah, janji dia. Janji bahwasanya dia tidak akan balik. Nah. Farahimtuhu fakhallaitu sabiluhu. Maka saya kasihan kepadanya dan membiarkan dia pergi. Fa'asbahtu faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pagi hari Rasulullah berkata kepadaku, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal bariha. Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Naam kultu ya Rasulullah syaka hajatan wa iyalan. Ya Rasulullah, dia mengeluhkan tentang kebutuhan dan keluarga hingga saya mengasihaninya, lalu saya membiarkannya. Lalu Nabi mengatakan, innahu qad kadzabaka wa sayaudu. Sungguh dia itu dusta, mendustaimu, dan dia akan kembali. Nah, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah.